minta pertolongan itu kalau mintanya maksudnya kepada Allah cuma melalui perantara. Ya, ini ada dua macam. Kalau melalui perantaranya itu hanya istilahnya itu numpang ya. Contoh orang berdoa, ya Allah, dengan kedudukan wali fulan saya minta usaha saya berhasil. Jadi dia minta kepada Allah tapi numpang. Numpang kedudukannya wali fulan. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan kedudukan wali fulan. Soalnya kalau kedudukan saya ini apa? Maka saya numpang kedudukannya wali fulan. Yang seperti ini tidak syirik, tapi ini bid'ah. Yang ditumpangi enggak mesti mau dia. Yang jelas ini bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Dan ulama mengatakan kalau minta langsung kepada Allah. Yang kedua, yang minta kepada Allah melalui perantara, tapi kepada perantaranya itu juga minta. Misalnya wahai wali fulan, saya mohon kepadamu, berikan syafaat kepadaku nanti di hadapan Allah. Berikan kepadaku syafaat nanti di hadapan Allah. Seperti ini, dia intinya akan minta kepada Allah, tapi dia juga minta kepada wali itu. Kalau seperti ini syirik. Dan ini adalah kesyirikannya orang-orang musyrikin zaman dulu itu seperti ini. Jangan dianggap orang musyrikin dulu itu tidak meyakini adanya Allah. Mereka yakin adanya Allah. Jangan dianggap pula musyrikin zaman dulu meyakini bahwa Lata dan Uzza itu pengatur alam. Tidak. Mereka meyakini yang mengatur alam adalah Allah. Mereka meyakini kayak Lata dan Uzza itu hanya sebagai perantara saja. Dia minta kayak tadi, wahai Lata dan Uzza, saya mohon syafaatmu. Dekatkan kami wahai Lata dan Uzza kepada Allah. Jadi ingin kepada Allah cuma minta kepada ini. Nah ini sudah syirik seperti ini. Nah, lebih parah lagi kalau memang mintanya sudah kepada selain Allah, dan itu banyak terjadi. Kalau kita lihat misalnya mereka yang kuburan itu bagiannya ya memang minta kepada ahlul kubur, dan sebagian lafal-lafal ucapan-ucapannya itu memang dengan kata-kata agithni, agithni, beri aku apa, bantuan, beri aku bantuan. Itu dalam lafal-lafal doa-doa sebagian orang. Wah, entah mereka paham atau enggak paham. Kalau enggak paham ya sayangkan ya. Dan seperti ini kita tidak paham. Kalau mereka paham dan tetap melakukannya, lebih parah lagi. Itu kesyirikan yang besar.